Pangarana sa-sa-sa. Onde mama dari bara, dari bara. Mun potrana e penta. Ke mana abes kade? Lampu petang duma abit, duma abit. Nyare manto mile se sole. Ben ganteng eng Agus Hafid. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Rasulillah, salatullah, salamullah. rokat.